Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma'bad. Kemarin terkait dengan tentang khamar, pengharaman yang pertama, tapi masih ada kelonggaran, ini belum pengharaman mutlak. Ketika mereka yas'alu, turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kemudian bertahap berkembang sampai turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Akhirnya para sahabat termasuk di situ beberapa, kan ya, ini artinya bukan sahabat-sahabat yang biasa juga. Sahabat Umar radhiyallahu an juga dahulu pernah ya. Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Sampai turun ayat ini mereka milih minumnya khamar setelah isya ya. Dan belum diberlakukan tentunya hukuman had. Baru setelah turun ayat surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Mohon khamar dan judi serta ansab, berhala wal azlam, kemudian mengundi dengan panah, itu adalah rijsun, kotor, najis, termasuk diantara amalan-amalan syaitan, maka tinggalkanlah. Nah, para salaf ketika disebutkan ini adalah termasuk amalan-amalan syaitan dan perintah meninggalkannya, semakin kuat mereka meninggalkan, makin jauh dari perbuatan ini. Bahkan ketika disebutkan satu perilaku itu adalah termasuk perkara jahiliyah, akhirnya mereka pun betul-betul jauh dari perbuatan tersebut. Fakhr bil ansab, bangga dengan nasab, dengan keturunan, mencela, mengejek orang lain terkait dengan nasabnya ataupun yang lainnya, itu perkara-perkara jahiliyah. Qala Syekh rahimahullah wa ma hadza fa innahu yastaddu tahrimuhu waqta huduris shalah. Namun demikian semakin kuat pengharamannya di waktu hadirnya waktu-waktu salat. Li tadammunihi hadhil mafsadah al-'azimah. Karena terkandung di dalamnya kerusakan yang sangat besar. Ba'da husuli maqsudish shalati alladhi huwa ruhuha wa lubbuha. Setelah terwujudnya tujuan, diketahuinya tujuan salat yang merupakan inti dan yang paling utama di dalam salat itu, wahual khusyuk wa huduril qalb, yaitu khusyuk dan kehadiran hati. Fa innal khamra yuskirul qalba, maka sesungguhnya khamr itu menutupi hati, membuat akal itu tertutup. Wa yasuddu an dzikrillahi wa anish shalah, menghalangi orang yang meminumnya dari zikrullah dan dari salat. Wa yukhadhu minal ma'na man'id dukhuli fi sholati fi halin nu'as al-mufrid. Diambil juga di sini ini pengertian dilarangnya masuk ke dalam salat ketika dalam keadaan ngantuk yang sangat berat. Jangan sampai dalam kondisi seperti ini orang itu salat. Alladzina yash'ur sahibuhu bima yaqul wa yaf'al, di mana dia tidak sadar apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Seperti yang kemarin kita sebutkan, bisa jadi bukan doa kebaikan yang dia minta, tapi apa? Laknat. Entah itu terhadap dirinya, terhadap keluarganya, hartanya. Balla'alla fihi isyaratun bal'ala fi isharatan ila annahu yanbaghi liman arada as-salata an yaqta'a anhu kullu shaghilin yushghilu fikrahu. Bahkan juga termasuk di sini juga bisa jadi artinya dilarangnya khamr mendekati salat ini ketika dalam keadaan mabuk, Bisa juga di sini ada isyarat bahwa sepantasnya untuk orang yang ingin sholat menghilangkan, menghentikan darinya semua hal yang bisa menyibukkan hati dan menyibukkan pikirannya, mengganggu konsentrasinya dalam sholat. Misal mudafa'atil akhbathain, hatta dalam keadaan dia kebelet, terdesak, ingin buang air kecil, besar, atau membuang angin. Yang seperti ini saja yang mungkin bagi kita mungkin ringan, tapi ternyata jangan sampai itu muncul. Nah, supaya dia hilangkan itu, supaya tidak mengganggu sholatnya. Nah, ini betul-betul. Nah, terkait dengan ini juga ada pertanyaan juga yang mungkin perlu anak-anak kecil kita ini, yang balita-balita ini, misal apa alasan utama kita membawa mereka sholat ke masjid? Melatih mereka tuh, iya, melatih mereka untuk membiasakan mereka sholat, benar kan? Benar enggak? Dibawa enggak dalam rapat-rapat RT ataupun rapat besar? Enggak, kenapa? Mengganggu. Betul itu jawabannya. Mengganggu. Sholat lebih pantas untuk tidak diganggu. Sholat lebih pantas untuk tidak terganggu. Sepakat semua kan? Nah, itu sebenarnya bukan, nah artinya apa? Boleh, silahkan mereka dibawa sholat. Jaga. Nah, dijaga di bawah dekat kita. Bukan tidak boleh. Nah, jadi itu yang baik. Nah, misalnya, masya Allah. Nah, ketika mulai sholat ataupun misalnya sudah dia berada di dalam masjid. Nah, coba abinya. Nah, itu kita memang melatih dia. Biasakan dia untuk betul-betul menjiwai, betul-betul menghargai, memuliakan masjid, rumah di antara rumah-rumah Allah. Kalau di rumah kita larang mereka untuk ribut ramai, mengotori rumah, lebih-lebih masjid. Kalau kita enggak membawa mereka dalam rapat-rapat musyawarah besar, rapat RT, rapat kantor, rapat ini enggak dibawa karena alasan mengganggu, nah salat mimbah bi aula, itulah. Mahum ya? Nah, bukan hanya kita ini, itu di mimbah bi aula, ya. Tafadhal, ya. Nah, ini kita berusaha sama-sama. Nah. Khawatirnya juga lepas dari kita, mereka sama mereka. Lari sana, nah, tempat kita tinggi, kelicin, jatuh, nah itu yang kita bahaya. Nah, baik. Kamudafa'atil akhbathain wa tawakkil ta'amin wa nahmi. Menunggu makanan. Nah, menunggu makanan sudah terhidang. Nah, ini kok apa, lapar. Makanannya kok enak, kebuli ini. Belum pernah dapat ini. Nah, subhanallah. Sudah buka, nah. Mau enggak mau harus segerakan itu. Cuma untuk menghilangkan. Makanya betul-betul sholat itu betul-betul sesuatu yang tidak boleh terganggu sama sekali. Pikiran apapun. Nah. Kama warada fi dzalika al-haditsus sahih. Sebagaimana yang datang tentang hal itu hadis yang sahih. Nah, para sahabat juga mulai takbir, lepuk, nah, bunyi sajadah di empas. Kecil memang. Yang namanya kecil itu terbiasa, akhirnya jadi biasa. Orang enggak menakan deh. Nah, itu yang apa namanya? Yang mesti kita berusaha untuk mengurangi, menghilangkan, ya. Nahnu ahlus sunnah. Kita ahlus sunnah, orang yang khusus bagi sunnah itu, orang spesialnya sunnah. Yang paling ngerti tentang sunnah Nabi. Gimana salat sunnah Rasulullah ini, salat ibadah dalam masjid. Nah, itu yang harus kita terapkan pada diri kita. Belum sunnah-sunnah yang besar masih sulit untuk kita. Dan yang kecil-kecil ini yang kita mulai. Taib. Thumma qala wala junuban illa abiri sabilin, dan jangan pula orang yang junub kecuali sekedar melintas. La taqrabus shalah, yani ai la taqrabus shalah tahala taq halata kaunihi ahadikum junuban. Nah, jangan mendekati salat ketika salah satu dari kamu dalam keadaan junub. Illa fi hadhil hal wa huwa abiri sabil. Kecuali dalam kondisi seperti ini, yaitu melintas. Ai tamuruna fil masjid wala tamkuthuna fihi. Cuma melewati masjid, tidak tinggal di masjid. Mau tidak mau misalnya harus keluar masuk masjid, tapi keluar tidak diam di masjid. Nah. I'tikaf misalnya juga. I'tikaf tahu-tahu junub segera keluar. Mandi. Nah. Qala hatta taghtasilu. Ai fa idza taghtasaltum. Nah, ini apa sampai kamu mandi. Ini kalau kamu sudah mandi, ini ghayatul man. Ini puncak batas larangan min qurbanis salati lil junub. Batas akhir orang itu mendekati salat bagi orang yang junub. Kapan? Setelah dia mandi. Sudah mandi silakan dia salat. Fayahillu lil junub al-murur fil masjid faqat. Nah, dan dia hanya boleh melintas di masjid. Qala syekh wa qawluhu wa in kuntum marda, dan kalau kamu sakit, au ala safar, dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau datang salah satu dari kamu dari al-ghaid. Ini kan pelaku, tapi inilah indahnya bahasa Al-Qur'an, santun, halus, ya. Ya, bahasa-bahasa sopan. Ya. Makanya memang ini diperuntukkan untuk orang-orang yang berbudaya, yang beradab, orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang punya hati dan jiwa fitrah yang masih bersih. La yamassuhu illa al-mutahharun. Aw lamastumun nisa. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Atau kamu lamas nisa. Kinayah dari bercampur dengan hubungan suami istri. Nah, tidak disebutkan terang-terangan sorohah di situ. Nah. Fa'abaha at-tayammum lil marid mutlaqan. Maka dibolehkan untuk orang yang sakit itu tayammum secara mutlak ma'a wujudil ma' wa'adan. Ada ataupun tidak air, kalau dia memang sakit dan mengharuskan dia tidak menggunakan air, boleh dia tayamum, demam tinggi misalnya, nah, atau sakit yang lain yang tidak boleh dia terkena air, tidak bisa dia turun ke bawah. Nah, ada ataupun tidak ada air, dia tetap dibolehkan untuk bertayamum. Wal illatul mar'i wal illatu al marad. Illahnya, alasan penghalang ini pembolehan itu adalah sakitnya itu tadi. Alladhi yasyuqqu ma'ahu istimalul ma'. Ini al-marad alladhi yasyuqqu ma'ahu istimalul al-ma'. Sakit yang menyusahkan dia menggunakan air. Yasyuqqu ma'ahu istimalul ma'. Sulit bagi dia untuk menggunakan air dalam kondisi sedang sakit. Wa kadzalika safar. Demikian pula safar. Fa innahu madinnatu faqdil ma'. Nah, demikian pula dalam keadaan safar berpergian yang ini ada kemungkinan kehabisan air. Nah, fa idza faqadahu al-musafir aw wajada ma yata'allaqu bi hajatihi min syurbin wa nahwi jazalahu at-tayammum. Kalau dia kehabisan dalam perjalanan atau dia menemukan sesuatu yang terkait dengan hajatnya untuk minum atau yang semisal itu, maka boleh dia tayammum. Nah. Kalau dia misalnya berwudu dengan air ini cuma bawa sebotol aqua misalnya. Ya, habis ini enggak bisa untuk wudu. Ini gimana? Ya udah tayamum. Wa kadzalika idza ahdatsal insan bi baulin aw ghaitin aw mulamasatin nisa fa innahu yubahu lahu tayamum idza lam yajidil ma. Demikian pula ketika seorang manusia, seorang itu dia berhadas dengan buang air kecil, buang air besar atau mulamasatin nisa. Ya, ini bentuk mulamasa ini mudha'afah ya, timbal balik. Ya. Bukan sekedar lames. Ya. Nah. Maka fa innahu yubahu lahu at-tayammum idza lam yajidil ma. Dibolehkan tuh dia tayammum kalau tidak mendapatkan air. Hadaran wa safaran. Baik dalam keadaan bermukim tidak dapat air. Kenapa? Kerannya mati misalnya. Ya, ini mencari air kemana? Mengungsi di sana juga airnya mampet. Tempat tetangga juga tidak. Ini gimana? Nah, tayamum. Waktu sholat sudah masuk. wa safaran, apalagi dalam keadaan safar. Kama yadullu ala dalika umumul ayah, sebagaimana ditunjukkan oleh keumuman ayat. Walhasil, simpulannya, Allah Ta'ala abahat tayammum fi halatain. Allah mengizinkan untuk tayammum pada dua keadaan. Halu adamil ma', yang pertama, tidak ada air. Wahada mutlakan, ini mutlak, baik hadaran wa safaran. Hal hadar wa safar, baik dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan bepergian. Enggak ada air, tetap. Nah, wa halul masyaqqati bi isti'mali bin ma'bihi bi marad wa nahwi. Yang kedua, dalam kondisi sulit, susah untuk menggunakannya karena sakit atau hal yang lainnya. Nah, ini dua keadaan. Nah, ini berarti yang kondisi kedua ini air ada. Air ada. Tapi tidak bisa digunakan. Kondisi badan dia tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Qala waqtalafal mufassirun fi ma'na qawlihi aula mastumun nisa halil murad bidzalikal jima' fatakunul ayat nassan fi jawazi tayammum lil junub kama takatsarat bidzalikal ahaditsus sahihah. Apa maksudnya la mastumun nisa? Apakah yang dimaksud dengan ini adalah jima' sehingga ayat ini merupakan nas? Dalam pelajaran fikih itu nanti dalam terkait pendalilan ini ada yang namanya nas, ada yang namanya zahir, ada yang namanya takwil muawwal. Nah, ini yang paling tinggi, nas, ini tidak bisa lagi dibelokkan kemana-mana. Maknanya cuma satu. Nah, kalau dimaksud di sini adalah lamas tumun sini adalah jima, ini merupakan nas yang tegas, dalil yang tegas bahwa bolehnya tayamum bagi orang yang junub. Sebagaimana banyak hadis sahih yang menunjukkan hal itu. Paling masyhur adalah kisah Amr ibn al-As. Ya. Juga kemarin dalam ad-da'wa yang dihasankan sebagian ulama, yang dia terkena batu belah kepalanya kemudian junub, mestinya apa? Tayamum, bisa dia tayamum. Nah, baik. Nah, awi al-murad bidalika mujarradul lams bil yad, atau sekedar bersentuhan, artinya dia sekedar menyentuh istrinya atau menyentuh seorang perempuan asing. Wa yuqayyadu dhalika bima idza kana madinatu khurujil madhi. Tapi dibatasi. Nah, dibatasi di sini yakni dengan kalau misalnya kuat dugaan dia menyentuh itu menyebabkan keluarnya madhi. Wa huwal mas'alladhi yakunu li syahwah. Menyentuh dengan syahwat. Fatakunul ayatu dalatan ala naqdil wudu bidzalik. Sehingga menyentuh wanita dengan syahwat itu menjadi sebab batalnya wudu. Wastadalla al-fuqaha bi qawlihi falam tajidu ma'an bi wujubi talabil ma' inda dukhulil waqt. Baik, nah ini wallahu alam, yang jelas kalau yang paling masyhur di sini lamastu munisa itu bolehnya dapat bertayamum kalau dia tidak mendapatkan air. Nah, sebagaimana kisah hadis yang disebutkan oleh beliau, memang di sini hadisnya banyak, kisah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ketika beliau memimpin pasukan dalam keadaan beliau junub dingin, ini gimana? Nah, saya mandi atau wudu ini? Nah, dia akhirnya dia faktuskan dia tayamum setelah itu mengimami pasukannya, dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah menyuruh kita jangan bunuh diri. Saya khawatir kalau saya mandi mati, dinginnya luar biasa. Nah, Rasulullah tertawa menunjukkan takrir. Memang boleh demikian. Juga di dalam hadis Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas. Nah, juga kisah Ammar bin Yasir. Maka disebutkan oleh beliau hadisnya sahih yang menunjukkan bahwa menyentuh istri, maksudnya di sini lamas ini adalah bercampur suami istri tapi enggak dapat air, itu boleh tayamum. Nah, Qala rahimahullah wastadalla al-fuqaha biqauli falam tajidu ma'a, di sini wajibnya mencari air ketika waktu salat sudah masuk, ya. Qalu li'annahu la yuqal lam yajid. Nah, tidak sekedar lam yajid. Liman lam yatlub bal la yakunu dzalika illa ba'da talab. Karena tidak dikatakan di sini lam yajid, melainkan untuk orang yang memang tidak kata-kata lam yajid ini tidak ditujukan untuk orang yang tidak mencari. Ini syarat. Kata-kata lam yajid itu tidak ditujukan untuk orang yang tidak mencari. Bal la yakunu dzalika. Nah, kata-kata tidak menemukan, tidak mendapati, karena itu berarti dia sudah berusaha untuk mencari. Paham ya? Ini artinya ketika dalam kondisi safar kita harus berjuang dulu mencari air. Ini mau sholat nih, dekat nanti lagi sholat, coba cari air. Nah, kalau rombongan mungkin amirnya nyuruh, nah, yang rombongan tuh mencari air, nggak dapat juga, nah, baru dia tayamum. Qala wastadalla bidzalika aidan ala annal ma'al mutaghayyir bi syai'in minat tahirat yajuzu bal yata'ayyanu tatahhur bihi lidukhulihi fi qawlihi falam tajidu ma'an. Nah, ini beliau, ini sebagian ulama juga berdalil dengan ayat ini juga bahwa air yang berubah karena sesuatu yang suci mensucikan boleh digunakan. Bal yata'ayyan, bahkan sudah jelas wajib untuk dipakai bersuci, lidukhulihi fi qawlihi ta'ala, karena termasuk dalam firman Allah falam tajidu ma'an wa hadha ma', artinya walaupun dia bercampur dengan misalnya kalau misalnya yang suci ya termasuk perkara-perkara yang suci ya mungkin bercampur dengan benar sabun atau dengan apa daun atau yang lainnya, tapi tidak merubah mungkin, atau masih tetap dalam bentuk namanya sebagai air, nah, tidak mengeluarkan dia dari ini identitasnya sebagai air, maka itu masuk ke dalam firman Allah ini wahada ma'un. Nah, wa nuzi'a fi dzalika bi annahu ma' ghairu mutlaq, tapi dibantah, nah, tidak dikatakan sebagai ma' mutlaq, ma' yang sempurna. Artinya ma' yang mutlaq itu apa? Mak yang tahir mutahhir atau ya suci lagi mensucikan, itu mah air mutlak namanya mat. Nah, ada air yang mutlak, ada mutlakul mak. Kalau air mutlak pokoknya dia suci lagi mensucikan. Kalau mutlakul air mak artinya pokoknya itu air belum berubah dari identitasnya sebagai air, entah yang ada tergenang atau yang mungkin ada tertampung di batu. Wa fi dzalika nazar, tapi di sini ada perlu diteliti kembali kata beliau. Nah, ini babnya di dalam nanti dalam kitab fikih. Wa fi hadhil ayatil karimah masyu'iyatu hadzal hukmil azim alladhi imtannallahu bihi imtan nabihillahu ala hadhil ummah. Nah, di dalam ayat yang mulia ini disyariatkannya hukum yang agung ini, bersuci atau yakni dalam keadaan kondisi seperti ini bolehnya tayamum, ya, yang merupakan anugerah bagi dari Allah untuk umat ini. Tayamum, apalagi dalam hadis disebutkan itu termasuk diantara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini masjid, bisa dijadikan tempat sholat kecuali makbarah dan hammam, kecuali kamar mandi, tempat mandi dan kuburan. Nah, kecuali dua tempat itu. Nah, yang lainnya itu adalah masjid dan tahur, bisa dipakai untuk bersuci. Qala wa huwa masyru'iyatut tayammum, itu disyariatkannya tayammum. Waqad ajma'a 'ala dzalika al-ulama walillahil hamd, dan itu disepakati oleh para ulama, ijma' mereka walillahil hamd. Wa anna tayammum biyakunu bisaidit thayyib wa huwa kullu ma tasa'ada 'ala wajhil ard. Tayammum itu dengan menggunakan tanah yang atau debu yang bisa naik, yang baik, yang bagus, yang bersih. Yaitu semua yang ada di atas tanah debu yang bisa terapung atau terangkat atau terbang atau yang ringan, ya. Sawaun kana lahu ghubar am la, yani yang bisa apa namanya, pokoknya yani tanah lah yang di situ ada debunya ataupun tidak. Ada debunya ataupun tidak. Wa yahtamal an yahtassa dzalika bidzil ghubar. Tapi bisa jadi kemungkinan dikhususkan namanya yang dipakai untuk tayamum itu yang memang ada debunya. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah berfirman, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu wa ma la ghubara lahu la yumsah bihi. Nah, usapkan dengan debu itu tadi ke muka. Kalau enggak ada, ya gimana mau mengusapkan apa gitu. Ya. Qala wa qawluhu famsahu biwujuhikum wa aydikum hadha mahallul mas fi tayammum. Nah, ini dua tempat yang dijadikan untuk tayamum, wajah dan kedua tangan. Al-wajhu jami'uhu wal yadan ilal qu'ain. Nah, mutlak tangan itu cuma sampai sini. Ya, kok sampai pergelangan tangan. Itu tangan secara mutlak. Angkat tangannya. Yang dimaksud adalah ini. Nah, ketika dipotong juga tangan ke dalam kasus pencurian, ya dipotong ini. Ini mutlak. Nah, wala waliyadan, dua tangan itu dari sampai dari ujung jari sampai kok sampai pergelangan tangan. Kamadallat ala dalikal ahaditsus sahih. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis sahih. Wa yustahabban yakuna dalika bidarbatin wahidah, dengan satu kali tepukan. Langsung selesai. Kamadalla ala dalika hadis Ammar. Hadis Ammar bin Yasir. Ini ketika terkait dengan diskusi ramai dengan Amirul Mukminin. Nah, kok harus engkau tayamum? Kamu jangan sembarangan. Nah, ya Amirul Mukminin, kalau engkau melarang untuk saya menyampaikan hadis, saya akan berhenti. Kamu ingat enggak kasus ketika dulu saya kita bersama Rasulullah, saya junub, saya guling-guling di pasir. Guling-gulingan, dan Rasulullah mengingatkan, cukup bagimu begini. Nah, selesai. Nah, dalam keadaan Amr junub. Wa fihi anna tayammum al-junub ka tayammumi ghairihi bil wajh wal yadain. Tayammumnya orang yang junub sama seperti tayammum orang yang lain, artinya yang berhadas kecil, mukul wajah dan kedua tangan. Selesai. Nah, bahkan boleh dia jadi imam. Sebagaimana Rasulullah mentakdir Amr ibn As mengimami sholat para sahabatnya, tentara kaum muslimin, dia yang imami. Dalam keadaan dia junub, tayamum lagi. Nah, wallahu a'lam bisawab. Sedikit faedah, i'lam anna qawaidat tib taduru ala salasi qawaid. Kaidah kesehatan itu berkisar di antara tiga prinsip penting. Hifdhus sihhah anil mu'dhiyat, menjaga kesehatan dari unsur-unsur yang mengganggu. Wal istifraq minha, ekskresi, pengeluaran, pembuangan. Wal himyati anha, dan himyah, melindungi. Kalau hifdhus di sini bisa juga dengan mengobati. Kalau himyah dengan preventif, penjagaan, imunisasi, itu semisal itu. Istifraq, pengosongan. Waqad nabbaha ta'ala 'alaiha fi kitabihi al-'aziz, dan ini sudah diingatkan oleh Allah dalam kitabnya yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu dulu. Ini nah. Tayamum, kemudian yang terkait dengan ini sudah lewat dalam mulakhas. Mungkin nanti di sebelum masuk kitab salat, kitab shaum sudah selesai, Ustaz. Khutbah. Kitab shaum sudah. Dan nanti selesai kitab salat. Nah, disinggung mungkin nanti.